wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fazan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kullam mutasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fitin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan baca syarah usul iman. Berkata al-allama Shalih bin Fauzan hafidhahu ta'ala, mada si'atir rahmatillah ta'ala, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama khalaqallahu al-khalqa, di saat Allah menciptakan makhluknya, Allah menciptakan para makhluk, kataba fi kitabin, Allah Ta'ala menulis pada satu kitab. Fawa indahu, kitab tersebut ada di sisi Allah SWT. Fawqal arsy, atas arsy. Allah berfirman, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jadi Allah lebih senang untuk memberi rahmat kepada para hambanya dibanding Allah murka. Ini rahmati ghalabati ghadabi, rahmatku mengalahkan dari kemurkaanku. Allah lebih senang untuk memaafkan hamba-hambanya daripada menghukumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahu al-Bukhari. Qala al-allama Shalih bin Fauzan hafidhahu wa ta'ala, qauluhu, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, lama khalaqallah al-khalqa, di saat Allah menciptakan makhluk, yaitu faragha min khalqil khalqi, di saat setelah menciptakan makhluknya, selesai menciptakan makhluknya. Apa saja makhluk-makhluk tersebut? As-samawat wal ard wal makhlukat kulliha. Setelah Allah selesai menciptakan langit-langit, bumi, kita tahu sendiri langit ada 7 lapis. Ini kalau manusia bangun rumah saja butuh waktu sekian lamanya. Tapi ini Allah menciptakan langit dan bumi hanya pada 6 masa saja, 6 hari. Padahal langit sudah tebal dan lebar begitu luasnya, dan 7 lapis lagi. Wal ardi, begitu pula bumi. bumi juga 7 lapis. Allah setelah menciptakan langit dan bumi, langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Wal makhlukat kulliha, dan Allah setelah menciptakan para makhluk semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman, khalaqas samawati wal arda. Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa, 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah tinggi di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala makhluk-Nya. Wa ja'a tafsilu khalqihi fi hadhihi sittah al-ayyam fi surah Fussilat. Dan datang rincian penciptaan Allah menciptakan makhluk-Nya fi hadhihi sittah al-ayyam, pada 6 hari ini, dalam surat Fussilat. Allah berfirman, Qul a'innakum latakfuruna. Katakanlah, a'innakum, apakah kalian latakfuruna, kalian mengkufuri, tidak percaya, billadhi, dengan dat khalaqal ardo, yang menciptakan bumi, fi yaumaini, menciptakan bumi dalam waktu 2 hari. Ini, apakah kalian kufur kepada Allah yang telah menciptakan bumi selama 2 hari? Nah, ini maha kuasa Allah SWT. Allah mau menciptakan 2 hari, Allah mau ingin menciptakan dalam waktu sehari, ini Allah yang berkuasa. Kita kemudian tidak beranggapan, oh berarti Allah tidak mampu untuk menciptakan dalam sehari. Tidak. Ini Allah mengabarkan Allah menciptakan 2 hari. Ini Allah lebih mampu. Allah berkuasa untuk menciptakan sesuai kehendak-Nya. Ini Allah kabarkan Allah menciptakan bumi ini selama 2 hari. Padahal berlapis-lapis, 7 lapis bumi ini hanya dalam 2 hari saja. Jadi luar biasa, sangat besarnya Allah SWT menciptakan hanya dalam waktu 2 hari. Ini kita bisa bayangkan, kita makhluk yang lemah, kita untuk menciptakan, membangun rumah yang kita tempati saja sampai berhari-hari. Ini Allah menciptakan bumi yang 7 lapis hanya dalam 2 hari. Allah Maha Kuasa. Falamma khalaqal khalqa subhanahu wa ta'ala kataba kitaban fawa indahu faqal arsy. Di saat Allah telah menciptakan makhluk-Nya subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk-Nya, Allah menulis satu kitab. Fawa indahu, kitab tersebut ada di sisi Allah ta'ala. Faqal arsy, di sisi, di atas arsy. Jadi Allah menulis satu kitab, dan kitab tersebut ada di sisi Allah, di atas arsy-Nya. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis. Wal maksud bil kitab, yang dimaksud dengan kitab tersebut, di sini kan disebutkan Allah menulis dalam satu kitab. Yang dimaksud kitab ini apa? Kitabul Qada wal Qadar, catatan takdir. Catatan takdir, Allah mencatat takdir-takdir dalam satu kitab. Wa hada fihi al-iman bil qada wal qadar. Dan ada hadis ini disebutkan adanya keimanan tentang takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimani adanya takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dalam hadis disebutkan Allah telah mencatat dalam satu kitab. Wa annahu maktubun fil lauhi al-mahfud. Dan takdir-takdir tersebut dicatat dalam lauh mahfud. Wa maktubun fi ghairi aidan mimma syaa Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir-takdir tersebut juga ada yang dicatat pada selain lauh mahfud. Jadi ada takdir-takdir yang dicatat dalam lauh mahfud, ada pula takdir yang dicatat pada selainnya. Mimma syaa Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Allah kendaki. Fama min syai'in illa wa huwa maktubun. Tidak ada sesuatu di dunia ini kecuali Allah telah mencatatnya. Telah dicatat sesuatu tersebut, telah dicatat oleh Allah SWT. Segala sesuatu di dunia ini, adanya kita, sampai kapan kita di dunia ini, umur kita sampai berapa, apakah kita ditakdirkan jadi orang sengsara atau jadi orang bahagia, Allah takdirkan apakah kita jadi orang kurus atau orang gemuk, ini sudah Allah takdirkan. Segala sesuatu sudah Allah catat, kejadian-kejadian di dunia ini, dari ada musim hujan, musim kemarau, ada cuaca panas, cuaca dingin, ini semuanya sudah Allah catat. Wa hadil kitabah ba'da khalqis samawat wal ard. Catatan ini setelah menciptakan langit dan bumi. Jadi catatan takdir ini Allah catat setelah menciptakan langit dan bumi. Wa hadil kitabah ghairul kitabati al-amah fil lauh al-mahfud. Dan catatan takdir ini bukanlah catatan yang umum yang berada pada lauh mahfud. Jadi kita mungkin pernah mendengar bahwasanya semua yang ada di dunia ini, apa yang terjadi awal kali diciptakan sampai kelak hari kiamat, ini semuanya sudah dicatat oleh Allah SWT sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini lauh mahfud seperti itu. Jadi Allah telah mencatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini yang ada di lauh mahfud. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini Allah yang sebelumnya sudah mencatat dalam lauh mahfud, setelah itu setelah menciptakan langit dan bumi, Allah pun mencatat lagi catatan takdir. Li'an al-kitabata al-amah fil lauh al-mahfud kanat qabla an yakhluqallahu subhanahu wa ta'ala as-samawati wal ardo bi khamsina al-fasana. Karena catatan umum dalam lauh al-mahfud ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Jadi Kalau lauh mahfud itu Allah mencatatnya, catatan di lauh mahfud Allah mencatat sebelum menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Ini sebelum menciptakan semua Allah telah mencatat dalam lauh mahfud. Dicatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan semuanya. Ini setelah dicatat dalam lauh mahfud, kemudian Allah menciptakan berbagai makhluknya, langit, bumi, dan semua makhluk yang ada. Setelah itu baru Allah mencatat lagi. Wa inna ma hadhil kitabah al-madkura fi hadal hadis kitabatun khasah. Sesungguhnya kitab catatan yang disebutkan dalam hadis ini adalah catatan khusus, bukan secara keseluruhan, bukan secara umum. Kalau lauh mahfud ini secara umum, kejadian-kejadian yang sebelum kiamat sampai hari kiamat, ini umum, semuanya dicatat dalam lauh mahfud. Sedangkan dalam hadis ini disebutkan ini catatan khusus, catatan takdir yang cara khusus. Dan catatan takdir banyak sekali ya. Catatan takdir itu yang pertama tadi dalam lauh mahfud, Allah mencatat sebelum menciptakan seluruh makhluk yang ada. Nanti ada kitabatul misak, catatan perjanjian. Kita catatan perjanjian ini yaitu catatan sebelum manusia diciptakan. Ketika keturunan Bani Adam masih pada manusia, masih ada pada tulang sumsum Bani Adam, itu Allah sudah ambil perjanjian. Dalam satu ayat Allah sebutkan wa id akhadha rabbuka, di saat Allah mengambil perjanjian dari Bani Adam, Allah bertanya kepada Bani Adam, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Bala, tentu. Nah ini, jadi kita sebelum muncul di dunia, ketika masih ada dalam sumsum Bani Adam, sumsum Nabi Adam, ini kita sudah diambil perjanjian. Kita dijanji sama Allah, besok kamu mau menyembah siapa? Siapa Rabbmu? Bukankah aku ini Rabbmu? Benar, wahai Rabb. Jadi sebelum kita diciptakan, belum muncul di dunia, kita sudah diambil perjanjian. Sehingga kelak di hari kiamat kita diminta pertanggungjawaban. Kita ditagih, dulu engkau sudah berjanji mau beribadah pada Allah. Ini kita batul misak, catatan perjanjian. Ada catatan tahunan, di catatan takdir tahunan. Jadi setiap tahun Allah mencatat takdir-takdir hambanya. Jadi adanya hujan, adanya musibah-musibah dalam setahun, itu Allah catat. Ada catatan tahunan. Nah, catatan tahunan ini Allah catat dalam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Ini catatan tahunan. Ada pula ada catatan harian, catatan takdir secara harian. Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam suatu urusannya, yaitu setiap hari Allah mencatat takdir. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang sakit, ada yang tertimpa musibah, ada yang kena reruntuhan, ada yang ketabrak motor, ada yang jatuh ke jurang. Ini tiap hari Allah catat takdir tersebut. Jadi catatan takdir itu banyak ya. Yang pertama tadi catatan secara umum. Kemudian yang kedua catatan perjanjian sebelum manusia dilahirkan di dunia. Masih kita masih berada pada tulang sumsum Adam, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada catatan tahunan. Setiap tahun Allah mencatat takdir-takdir tahunan. Ada yang mati, ada yang hidup, ada turun hujan kapan. Ini kita tahu kan, di sini aja kita bisa tahu. Mungkin yang dokter-dokter mungkin tahu, oh ini dalam setahun ini ada kelahiran sekian, atau nanti ada yang mati sekian. Ini Allah telah catat takdir tahunan. Kemudian takdir harian juga ada. Ini macam-macam catatan takdir. Makanya di sini Allah Ta'ala sebelum menciptakan langit, bumi dan seluruh makhluknya, Allah mencatat di Lauh Mahfudz. Ini catatan secara umum. Kemudian ada catatan-catatan khusus setelahnya. Seperti tadi catatan perjanjian, catatan tahunan, catatan harian. Faqalu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataba fi kitabin. Allah Ta'ala mencatat dalam satu catatan, dalam satu kitab. Ada fihi isbatul kitabah wa annaha min af'alillah jalla wa ala. Ini dalam hadis ini menetapkan adanya catatan, yaitu Allah mencatat. Wa anna min af'alillah jalla wa ala. Dan ini termasuk perbuatannya Allah jalla wa ala. Allah yang maha luhur dan Allah yang maha tinggi. Ini diantara perbuatan Allah, Allah mencatat takdir-takdir manusia. Ini jadi kalau kita telah mengetahui semuanya, sudah Allah catat, sehingga kita hanya sekedar melaksanakan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Nah, kemudian jangan kemudian setelah ini, nah, kalau semua sudah dicatat, ngapain kita kerja? Ini jangan berpikiran seperti ini. Semua kan sudah dicatat, sudah. Kalau sudah dicatat, ngapain kerja? Nanti kalau takdirnya kaya ya kaya, takdirnya miskin ya miskin, takdirnya sehat ya sehat, nggak usah makan. Nah, nggak bisa kita berpikir seperti ini. Rasulullah pun apa bersabda, i'malu fakullu muyassar lima khuliqalahu. Beramallah kalian. Fakullu muyassar, setiap apa yang dimudahkan bagi kalian. Fakullu muyassar, setiap apa yang dimudahkan, lima khuliqalahu, maka itu yang dicatatkan untuknya. Kalau dia ditakdirkan sehat, dia makan apa, makan apa, makan makanan yang empat sehat ya, makanan buah-buahan, makanan lauk pauk, karbohidrat. Nah ini dia makan, dia hanya melaksanakan perintah, yaitu disuruh menjaga kesehatan, disuruh untuk makan agar bertahan hidup. Maka dengan dia makan-makan seperti itu bisa sehat, karena Allah takdirkan sehat. Ada pula orang sudah berusaha empat sehat, bahkan lima sempurna. Karbohidrat sudah, lauk pauk sudah, buah-buahan sudah, susu tiap hari, ternyata Allah tetap takdirkan sakit. Ini memang semua kehendak Allah yang berkehendak. Manusia hanya berusaha sehat, makan-makan yang sehat, Kalau awak tadi kan sehat, alhamdulillah sehat. Manusia sudah berusaha sehat, ternyata Allah takdirkan beda. Ternyata takdirkan sakit. Ya udah, diterima. Itu memang takdir. Begitu pula masalah dalam agama, dalam amalan soleh. Ini Rasulullah menyatakan apa? Malu, beramalah kalian. Memang Allah sudah ciptakan ini yang di surga, ini yang di neraka. Allah sudah mentakdirkan demikian. Nah ini kita disuruh beramal. Kita tidak boleh menggantungkan takdir saja. Dimana dengan beramal soleh, maka Allah pun ridho dengan kita. Allah pun akan memberi rahmat kepada kita. Kita pun bisa masuk jannahnya. Kalau kita enggak mau beramal soleh, bahkan malah naudzubillah kita melakukan kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, nah ini ya akhirnya Allah pun murka. Dan semuanya manusia hanya bisa berusaha, semua yang mentakdirkan Allah Ta'ala. Kita tahu sendiri ya, bahkan di zaman dahulu, zaman para sahabat radhiyallahu anhum, ada sahabat yang dia benar-benar sudah masuk Islam, tetapi Allah takdirkan di akhir hayatnya dia malah masuk Nasrani, kemudian meninggal. Ini memang Allah telah takdirkan demikian. Ada pula yang dia dahulunya musyrik, dahulunya kafir, karena Allah takdirkan dia penghuni jannah, akhirnya dia pun masuk Islam. Masuk Islam, beramal soleh terus, kemudian dia meninggal di atas syahid. Dia meninggal dalam keadaan syahid. Ini jadi dengan kita belajar tentang takdir, itu bukan berarti kita kemudian jadi melemah. Jangan melemah semangat kita untuk beramal. Kita beramal, beramal, beramal terus, tujuannya untuk mengharap rahmat dari Allah SWT. Karena manusia masuk jannah Allah itu karena rahmatnya. Bahkan dalam satu ayat Allah Ta'ala berfirman apa? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah jannah karena sebab apa yang kalian amalkan. Nah, ini dalam ayat ini Allah nyatakan kalian masuk jannah karena apa yang kalian amalkan. Jadi kita ingin masuk jannah, ya kita beramal amalan-amalan jannah. Kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita jauhi larang-larangannya. Jadi tidak sekedar dah aku pasrah saja mau masuk jannah terserah, mau masuk neraka terserah. Tidak bisa demikian. Masuk jannah itu ada sebab-sebabnya. Ingin masuk jannah yaitu dengan beramal soleh, nanti bisa mendatangkan rahmat Allah, baru dia bisa masuk jannah. Kita kembali dari apa yang ditulis oleh Al-Allama Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, wa qauluhu indahu faqal arsy, yaitu Allah menulis kitab tersebut, menulis catatan takdir, catatan buku tersebut ada di sisi Allah, faqal arsy, di atas arsy. Nah ini apa itu arsy? Arsy sering disebutkan ya, summastawa alal arsy, Allah di atas arsy. Apa itu arsy? Al arsyu huwa arsyur rahman. Al arsy yaitu di sini arsynya Allah. Dalam surat Taha disebutkan ar-Rahman alal arsy istawa, Ar-Rahman yaitu Allah berada di atas arsy. Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'damul makhluqat wa a'laha wa a'damuha. Arsy ini makhluk yang paling besar, yang paling tinggi dan paling agung. Paling besar daripada makhluk-makhluk yang ada. Pernah disebutkan ya sama Ustadzuna Usamah bin Mahri Fidawa Ta'ala, kursi itu tempat Kodamai Rahman. Kursi itu tempat telapak kaki Allah Ta'ala. Dalam surat, dalam ayat kursi disebutkan wasia kursi yuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu luasnya seperti langit dan bumi. Ini kursi, padahal tempat Qodamai Rahman, dua telapak kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat dua telapak kakinya ini saja seluas langit dan bumi. Diibaratkan apa? Langit bumi ini seperti cincin, kemudian dilemparkan di padang pasir. Padang pasir ini kursinya, kursinya Allah Ta'ala. Ini kursinya luas dibanding langit dan bumi. Ini baru kursinya, belum arsy-nya. Nah ini arsy dibanding kursi, kursinya kecil sekali, arsy-nya besar. Ibaratnya tadi, sedangkan apa, kalau arsy-nya ini bagaikan yang padang pasirnya, sedangkan cincinnya ini kursinya, kursinya Allah Ta'ala. Kita bisa bayangkan kursi seluas langit dan bumi itu untuk kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsy lebih besar dari itu. Nah, bagaimana kebesaran Allah Ta'ala? Ini hanya Rasulullah menyebutkan perbandingan seperti ini, bukan kita kemudian disuruh untuk membayang-bayangkan Allah ya. Bukan kita disuruh, berarti Allah besar sekian. Nah, enggak. Maksudnya ini menggambarkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dalam sholat pun sering kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu memang benar-benar besar. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Bahkan digambarkan apa? Al-ardina ala isbi, tujuh lapis bumi di jari jemari Allah Ta'ala. As-samawat al-isbi, tujuh lapis langit ada di jari Allah. Ini luar biasa besarnya Allah Ta'ala. Langitnya saja di jari, apalagi kita. Kita kecilnya luar biasa dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibanding langit saja jauh. Kita kecil sekali. Mungkin yang pernah naik pesawat mungkin bisa membayangkan betapa kecilnya manusia. Orang kalau sudah di atas pesawat, katanya melihat di bawah sudah gak kelihatan. Manusia gak kelihatan. Makanya kita pun, kita ini harus menyadari kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang butuh pada Allah Ta'ala, makhluk yang banyak kekurangan, banyak dosa. Jadi kita butuh banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun pada Allah, banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah. Kita itu makhluk yang kecil. Walaupun kita punya kekayaan yang banyak, ini masih kecil dibanding dengan kekayaan Allah Ta'ala. Betapa tingginya kedudukan kita di dunia, ini masih kecil dibanding apa yang ada, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pantas kita untuk membanggakan diri, tidak pantas untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Fa huwa arsyun azim. Arsy ini adalah arsy yang mulia, arsy yang agung. La ya'lamu idamahu illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kebesaran arsy ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wal arsyu fil asli, arsy secara asal, secara bahasa, arsy itu apa? Bahasa kita singgasana. Tapi kita tidak boleh ya untuk menggambarkan, oh berarti arsynya Allah seperti singgasana raja, tidak. Kalau arsy secara bahasa memang demikian, yaitu apa? As-sariru alladhi yajlisu alaihi al-malik. Arsy yaitu satu tempat yang raja duduk di atasnya. Ini dinamakan arsy. Bahasa kita singgasana. Nah, ini arsy Allah ini tidak bisa kita bayangkan seperti singgasana raja. Kalau raja duduk, raja dunia, raja manusia, manusia yang menjadi raja, dia duduk itu butuh dengan singgasananya. Tapi Allah tidak butuh dengan arsy-Nya. Jadi jangan kita samakan. Memang secara bahasa sama. Arsy itu singgasana. Arsy itu tempat duduk. Tapi tempat duduk manusia beda dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang raja enggak ada singgasana, ini rajanya enggak berwibawa. Mau duduk loh, mana singgasananya, enggak ada. Dicuri. Nah, ini jangan kita bandingkan. Ini arsy-Nya Allah, Allah tanpa arsy tidak mengapa. Jadi beda sekali arsy-Nya Allah dengan singgasana raja. Jadi makanya Allah tidak bisa diserupakan dengan raja-raja di dunia. Makanya sampai-sampai ada yang apa, ada manusia yang mengibaratkan kalau kita ingin bertemu raja kan butuh wasilah, butuh ada perantara. Nah, ini kalau kita kepada Allah ya butuh perantara. Nah, ini tidak bisa disamakan seperti ini. Kalau mau menghadap raja memang butuh perantara, butuh kepada ajudan dulu, nanti laporan kepada yang atasannya lagi, laporan kepada atasannya, baru nyampe ke raja. Nah, kalau kita ingin berdoa pada Allah, kita langsung tanpa ada perantara. Allah nyatakan apa? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Jadi kalau ada hambaku bertanya, gimana kita kalau ingin doa? Ya sudah, tinggal angkat tangan, berdoa pada Allah, nanti dikabulkan. Selama dia muslim, akan dikabulkan oleh Allah SWT. Baik nanti disegerakan kebaikan di dunia, atau doanya ini nanti disimpan, akan dibalas di akhirat kelak. Jadi kita jangan malas berdoa, jangan bosan-bosan untuk berdoa, karena semua doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah nyatakan udu'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku akan mengabulkan. Nah, ini kita yakini ayat ini. Kita sebagai seorang muslim, kita tahu Al-Quran ini pedoman seorang muslim. Dalam Al-Quran dinyatakan Allah berfirman, doalah kepada aku akan mengabulkan doa kalian. Nah, ini kita yakini semua doa kita akan Allah kabulkan. Nah, itu sekali lagi, dikabulkan, bisa dikabulkan di dunia. Ketika kita minta kesehatan, Allah beri kesehatan. Ketika kita minta harta, Allah beri harta. Ada pula yang doa ini Allah tunda kelak di akhirat. Kenapa ditunda? Allah memiliki hikmah-hikmah yang agung. Kita tahu sendiri dunia ini rendah, kenikmatannya hanya sementara. Kita misalkan minta kenikmatan di dunia ini, ya Allah beri aku kesehatan. Ini kesehatan namanya di dunia hanya sementara, paling sehat berapa tahun kemudian sakit. Nah ini ketika Allah tunda doa ini dikabulkan kelak di akhirat, akhirat itu apa? Lebih baik balasannya dan lebih kekal. Sehingga kita jangan malas berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita kembali, arsy secara bahasa itu tempat duduknya para raja. Sedangkan arsy ar-Rahman ini tidak bisa dibandingkan dengan tempat duduk raja. Wal murad bihi huna hadal makhluk al-azim alladhi istawallahu jalla wa ala alaih. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, arsy di sini yaitu makhluk Allah yang agung, makhluk Allah yang besar, yang Allah beristiwa di atasnya. Allah berada di atasnya. Wa hadza fihi isbatul ulu lillah wastiwaihi 'alal arsy. Dan dalam hadis ini pula menetapkan bahwasannya ada sifat ketinggian bagi Allah Ta'ala. Allah itu di atas, bukan di mana-mana. Nah ini yang butuh kita bersihkan akidah-akidah kaum muslimin, keyakinan-keyakinan orang Islam. Jangan sampai meyakini Allah di mana-mana. Nah ini keliru. Allah di atas arsy. Jadi loh, nah terus bagaimana ada ayat wallahu ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana ayat ini? Allah bersama kalian maksudnya bukan kebersamaan secara zatnya, bukan kemudian kalian di sana Allah ikut di sana, kalian di sini Allah ikut sini, tidak. Allah bersama kalian yaitu apa? Allah mengawasi kalian, Allah yang memelihara kalian, Allah yang menjaga kalian. Ini Allah bersama kalian. Jadi kebersamaan itu bukan kebersamaan cara dannya, tapi cara pertolongannya. Manusia yang di Arab sana minta tolong, Allah tolong. Manusia yang di Indonesia sini ketika terjepit, seorang muslim terjepit kesulitan, minta tolong pada Allah, Allah tolong. Ini Allah menolong para hambanya. Sedangkan keberadaan Allah, Allah di atas arsy, bukan di mana-mana. Sedangkan keyakinan yang di mana-mana ini malah batil, keyakinan yang parah. Kalau kita cermati, kalau Allah di mana-mana, nah ini merupakan pelecehan kepada Allah Ta'ala. Nah kalau kita di WC, masa Allah ikut di WC? Wallahu ma'akum aina makuntum, Allah bersama kalian di mana kalian berada. Nah, ini kalau dipahami seperti ini, naudzubillah, ini keyakinan mengerikan. Kita di WC, ikut di WC, kita di tempat-tempat kotor, Allah di situ, naudzubillah. Jadi yang benar, yang kita yakini sebagai yang sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu Allah di atas arsy. Wasiwai alal arsy, dan Allah pun di atas arsy-Nya, tinggi dan di atas arsy-Nya. Jadi di atas langit ketujuh. Setelah langit ketujuh, kemudian ada arsy dan Allah di atas arsy-Nya. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Ada air dulu ya. Setelah langit tujuh, ada air, baru arsy ar-Rahman. Kemudian wal imanu bihi li'annallah ikhtasa hadal kitab indahu. Dan kita pun mengimani, mengimaninya. Mengimani apa? Mengimani bahwasanya Allah telah mencatat takdir-takdir, mengimani catatan takdir tersebut. Li'anallah ikhtasa hadal kitab indau, karena Allah Ta'ala mengkhususkan kitab ini berada di sisinya. Ini kita mengimani bahwasanya Allah mencatat semua takdir dan catatan ini ada di sisinya. Wa idza kana indahu fa hada yadullu ala anna hadzal kitaba fi makanin qarib minallah subhanahu wa ta'ala. Apabila catatan ini, buku ini, catatan takdir ini ada di sisi Allah, fa hada yadullu, ini menunjukkan bahwasanya buku ini, catatan ini di tempat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi catatan ini di sisinya, yaitu di tempat dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini memang catatan yang istimewa yang Allah simpan di sisinya. Walaisal murad biqaulihi indahu annahu fi mulkihi, yang bukanlah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah indahu di sisi Allah, ini yang dimaksud di kekuasaan Allah, bukan, tapi di sisinya, bukan di dalam kekuasaannya. Kalau di dalam kekuasaan, di langit, langit kekuasaan Allah, bumi juga kekuasaan Allah, laut kekuasaan Allah, gunung juga kekuasaan Allah. Tapi dalam hadis di situ disebutkan Allah mencatat suatu catatan, catatan ini ada di sisi Allah Ta'ala, bukan di dalam kekuasaannya. Li'anna kulla makhlukat fi mulkihi, karena semua makhluk ini ada di bawah kekuasaan Allah. Semua makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, ini berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Walakinnahu ikhtassa ba'dal asya bi'annaha indahu, akan tetapi Allah mengkhususkan sebagian perkara, bahwasanya perkara tersebut di sisinya, yaitu bukan di kekuasaannya tapi di sisinya. Mislu ba'dil malaikah al-muqarrabin, seperti sebagian malaikat yang didekatkan oleh Allah Ta'ala. Ada malaikat-malaikat muqarrabin, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat banyak sekali ya, bermacam-macam malaikat, dan banyak jumlahnya yang kita tidak tahu. Allah nyatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika, tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali Allah Ta'ala. Ini sangat banyaknya malaikat, hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Ada yang menjaga manusia, ada yang mencatat amal baik, mencatat amal buruk, ada yang menjaga janin, ada yang menjaga kubur, ada yang menjaga neraka. Nah, ini banyak sekali malaikat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memiliki tentara, bukannya kemudian Allah butuh ya. Jadi jangan mengira loh, berarti Allah butuh malaikat untuk mengatur alam semesta. Tidak, Allah mengatur alam semesta sendirian, tidak butuh bantuan, tidak butuh bantuan malaikat, tidak butuh bantuan dari makhluknya. Allah maha kuasa. Jadi jangan ada anggapan, oh berarti malaikat ini dibutuhkan sama Allah untuk ngatur ini, ngatur itu, bukan. Allah tidak butuh pada makhluknya. Ini malaikat ini makhluk Allah, Allah tidak butuh makhluknya. Allah bisa mengatur sendiri. Qala ta'ala, Allah Ta'ala man, wa man indahu la yastakbiruna an ibadihi. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya surat 9 ayat 19, dan Adapun makhluk-makhluk yang di sisinya, yaitu para malaikat, la yastakbiruna an ibadihi, tidak sombong dari beribadah pada Allah SWT. Jadi makhluk-makhluk Allah, yaitu para malaikat, ini makhluk-makhluk yang tidak henti-hentinya beribadah pada Allah SWT. La yas'amun, tidak bosan. Mereka tidak bosan untuk ibadah pada Allah. Ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang berdiri. Semua beribadah pada Allah SWT. Ini kita yang sebagai seorang manusia, kita harusnya jangan kalah sama malaikat. Kita harus lebih. Malaikat enggak bosan-bosan untuk beribadah. Nah, ini kita pun jangan bosan. Kita pernah mendengar ada seorang sahabat sampai malaikat malu. Siapa? Utsman bin Affan. Karena beliau luar biasa dalam ibadahnya, dalam sedekahnya, dalam sholat malamnya, dalam baca Qur'annya, dalam jihadnya, dalam ibadah-ibadah luar biasa Utsman bin Affan. Sampai-sampai malaikat pun malu kepada Utsman. Ini berarti kita bisa lebih dari malaikat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau seorang manusia. Beliau masih di bawahnya derajatnya Nabi Muhammad SAW. Ini seorang manusia biasa bisa mengungguli dalam ibadahnya malaikat. Nah, ini kita juga jangan kemudian merasa lemah, merasa loyo. Jangan sampai kehidupan di dunia ini melalaikan kita, melalaikan ibadah pada Allah SWT. Jangan sampai adanya fasilitas-fasilitas yang ada kemudian kita lalai dari berzikir. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai sibuk hanya pegang HP, tapi sempatkan baca Quran, berzikir, bantu orang. Terus semua ibadah yang kita mampu lakukan, kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.